الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل أيامنا أيام العبادة أيام الطاعة أيام العمل الصالح وجعل طاعتنا لله فيها تقربا وقربة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أما بعد حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله الحمد لله kita terus-menerus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengupayakan dengan maksimal dengan sungguh-sungguh ketaatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam beragam bentuknya dalam seluruh aspek kehidupan kita yang sangat beragam. Mudah-mudahan dengan demikian kita layak mendapatkan hasanat fid dunya, kebaikan-kebaikan di dunia dalam beragam bentuknya, dan hasanat fil akhirah, kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia, insan teladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan itu kita senantiasa implementasikan dengan terus-menerus mencintai manusia mulia ini, meneladani manusia mulia ini, dan mencontoh, mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dengan tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan terus-menerus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dibahagiakan oleh Allah dengan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya, dengan seluruh sifat-sifatnya yang mulia, menciptakan kehidupan ini dengan sunnatullah, yang artinya adalah ketentuan Allah, ketetapan-ketetapannya, aturan-aturannya yang berlaku dalam seluruh kehidupan manusia, makhluk di alam semesta ini tanpa terkecuali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menentukan sunnatullahnya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga tidak mungkin kemudian kita mengkritisi apapun bentuk dari sunnatullah dalam hidup dan kehidupan ini. Innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya yang tiada terbatas menciptakan, menentukan segala yang Allah ciptakan dari seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Allah menentukan dengan ketentuannya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk ini, bahkan sebelum menciptakan alam semesta ini, dalam rangka agar manusia benar-benar meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah ini berlaku kepada siapapun tanpa terkecuali. Tidak ada sesuatu makhluk pun di dunia ini, tidak ada manusia yang lepas dari kontrol dari media yang bernama sunnatullah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu bi waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rakbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Al-An'am 59. Dan di sisi Allah lah seluruh pintu-pintu kegaiban yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang berguguran, bahkan biji yang jatuh, tidak ada sesuatu yang kering dan yang basah, melainkan seluruhnya tercatat dalam Lauh Mahfud. Dalam makna seluruhnya sudah ditentukan dengan ketentuan yang bernama sunnatullah. Dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bagaimana sunnatullah berlaku untuk seluruh manusia. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mughatan mithla dhalika fayunfikhu fihi ruh fayuktabu ajaluhu wa rizquhu asyaqiyyun am sa'idun aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi haditsin muttafaqun alaih. Sesungguhnya setiap manusia diciptakan di dalam perut di dalam rahim ibunya 40 hari menjadi nutfah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi alaqah, 40 hari berikutnya menjadi mudghah, kemudian Allah tiupkan ruh. Catatan terbesar dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah Allah tentukan ajalnya, Allah tentukan rezekinya, dan apakah dia dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah ia termasuk yang disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kita, kenapa ada sunnatullah dalam kehidupan ini? Kenapa tidak dibiarkan manusia menjalankan kehidupan ini tanpa sunnatullah? Kenapa tidak biarkan alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendaknya tanpa ikatan sunnatullah? Dan apa hikmah dari sunnatullah dalam kehidupan orang-orang yang beriman? Inilah pertanyaan penting yang selalu kita gali dalam kehidupan ini. Karena tidak ada kehidupan, tidak ada sedikit pun yang terjadi pada diri kita, baik secara personal maupun kolektif, melainkan seluruhnya sudah ada dalam ketentuan Allah, aturan Allah yang disebut oleh para ulama dengan sunnatullah. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, hikmah yang kita gali dari keseluruhan sunnatullah yang mengikat kehidupan kita seluruhnya tanpa terkecuali adalah yang pertama, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah yang tiada terbatas. Ketika kehidupan kita selalu dipantau oleh Allah, dimonitor oleh Allah, selalu dikendalikan oleh Allah, maka mau tidak mau manusia yang beriman akan menggunakan akalnya untuk merenungi. Kita ingat hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, akal tidak hanya berfungsi untuk melakukan logika, untuk melakukan nalar, tetapi akal terbesar sesungguhnya adalah media kita untuk menerungi, merenungi kehidupan ini, untuk mentadaburi seluruh apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Itulah akal yang sangat luar biasa fungsinya bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenung. Afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. seluruhnya adalah dalam rangka semakin membuktikan bahwa kita manusia tidak ada sedikit pun kemampuan melainkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerak kita, langkah kaki kita, kedipan mata kita, bahkan seluruh apa yang kita lakukan tidak pernah lepas dari kontrol yang bernama sunnatullah. Sehingga apa kata manusia yang beriman? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmah ats-tsaniyah, hikmah yang kedua dari memaknai sunnatullah dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa ini adalah manusia siapapun itu di balik kekuatannya pasti ada kelemahan. Di balik kelebihannya pasti ada kekurangan. Di balik kemampuannya pasti ada keterbatasan. Ketika manusia memahami keterbatasan, memahami kelemahan, memahami kekurangan, maka saat itu manusia akan semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, parameter iman kita kepada Allah adalah bagaimana mahiyya alaqatuna billahi tabaraka wa taala. Ketika hubungan kita dengan Allah sangat dekat, sangat baik, sangat harmonis, itulah parameter keimanan kita yang terbaik. Ketika seorang suami dengan istrinya amat sangat baik hubungannya, selalu menjalin hubungan yang mesra, yang harmoni dengan istrinya, maka saat itu kita katakan parameter yang sederhana bahwa hubungan suami dan istri tersebut adalah hubungan yang baik. Demikian bagaimana kita dengan yang maha segala-galanya, kita introspeksi diri kita, bagaimana saat ini hubungan kita dengan Allah. Catatan yang terbesar dari bagaimana hubungan kita dengan Allah adalah mahiya ta'atuna lillah, mahiya a'maluna lillah. Sejauh mana kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah, sejauh mana kita sudah memberikan yang terbaik untuk Allah dalam kehidupan ini. Itulah catatan yang kedua, kenapa hidup ini, kehidupan ini harus dibingkai dengan bingkai yang bernama sunnatullah, agar manusia selalu melakukan introspeksi. Ayahsabul insanu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira tidak ada yang lebih berkuasa dari dirinya? Ketika manusia salah mengira, salah menduga terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan sunnatullah di surat Fatir ayat 43, falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sungguh engkau tidak akan pernah mendapatkan perubahan dalam sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah. Dan sekali lagi Allah ingatkan, walan tajida, engkau tidak akan pernah mendapatkan perubahan dalam setiap ketentuan-ketentuan Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengikat hidup dan kehidupan kita dengan sunnatullah adalah untuk kebaikan kita. Tidak pernah Allah ikat dengan aturannya, Allah ikat dengan ketentuannya untuk membuat manusia kehidupannya tidak baik. Tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan, membuat ketentuan ini dalam rangka untuk menyusahkan kehidupan manusia. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah sekali-kali, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi manusia. Tetapi ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang berbicara, manusialah yang menzalimi diri sendiri, manusialah yang merugikan diri sendiri. Sesungguhnya hadirin yang dimuliakan Allah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, keuntungannya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Apapun yang sudah kita kontribusikan dalam kehidupan ini, dalam berbagai aspeknya, sesungguhnya keuntungannya tidak hanya dalam bentuk keuntungan duniawi, tetapi lebih dari itu, keuntungannya selalu bersifat ukhrawi. Karena memang paket kehidupan kita adalah duniawi dan ukhrawi. Itulah doa yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Baqarah 201 tentang manusia-manusia terbaik yang sedang beribadah di depan Ka'bah Baitullah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ternyata tidak semuanya mereka selalu memohon kepada Allah permohonan yang lengkap, permohonan yang utuh. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah hamba dari jilatan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.